Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد setelah kita selesaikan dua ayat pada kajian yang lalu 14 dan 15, maka insya Allah memasuki ayat berikutnya kajian malam ini. Itulah ayat ke-16. Wa idza'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ayat itu menyebutkan wa idza'tazaltumuhum. Kita pisahkan terlebih dahulu untuk mengetahui asal kata kerjanya. Wau sebagai huruf yang berdiri sendiri dan merupakan sebagai huruf sambung yang artinya dalam bahasa kita dan. Kemudian idh dimaknakan ketika atau juga bisa berarti pada konteks ayat ini apabila atau jika. I'tazaltumuhum. I'tazaltumu itu merupakan asal katanya atau kata kerjanya. Asalnya bentuk tunggalnya adalah i'tazal. I'tazal. Ya'tazil. Jika dikembalikan kepada wazan fi'il atau takaran fi'il yang biasa patokannya dengan fa'ala yaf'ilu, maka ini memakai wazan ifta'ala yafta'ilu. I'tazala ya'tazilu. Maka i'tazala itulah asal katanya. Dan itu merupakan kata kerja madhi. Fi'il madhi. yang kemudian ditambahkan dengan tum. I'tazaltumu. Begitu jadinya. Nah, i'tazal itu sendiri artinya meninggalkan. Meninggalkan, menyingkir, atau mengasingkan. Masih ingat pada benak kita firqa mu'tazilah. Mu'tazilah. Asal katanya adalah i'tazal. Kenapa dikatakan firqa tadi mu'tazilah? Karena sosok yang bernama Wasil bin Atha menyingkir, menjauh atau meninggalkan gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dikarenakan tidak sependapat. Bagaimana statusnya pelaku dosa besar? Nah, maka menurut Imam Hasan Al-Basri, dan itu merupakan prinsip Ahlus Sunnah, adalah dia orang yang sedang berkurang keimanannya. Dia masih dalam status Muslim, akan tetapi naqisul iman, sedang berkurang keimanannya. Maka Wasil bin Atha tidak setuju. Dia menyatakan bahwa orang yang semacam ini tidak mukmin dan tidak pula kafir. Masih ingat pembahasan itu? Akan tetapi statusnya baina manzilatain, di antara dua manzilah. Tidak mukmin dan tidak pula kafir menurutnya. Sehingga karena tidak sejalan dengan apa yang diikuti atau yang dijadikan panutannya yaitu gurunya, yang mana Al-Imam Hasan Al-Basri berada di atas al-haq, maka kemudian dia menjauh, menyingkir dengan orang-orang yang sependapat dengannya. Maka firqah tadi dinamakan Mu'tazilah. Masih ingat insyaAllah. Itu sekedar untuk mengingatkan kata i'tazala. Maka di sini ditambahkan dengan dhamir antum. I'tazaltumu. Dan apabila kalian meninggalkan. Kemudian ada kata ganti berikutnya yaitu hum, yang artinya mereka. Sehingga maknanya, dan jika atau apabila kalian meninggalkan mereka. Nah, maksudnya jika kalian, wahai Ashabul Kahfi, nam, meninggalkan mereka, meninggalkan kaum kalian. Ah, begitu. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah firmannya Allah untuk mereka. Wa idzi'tazaltumuhum. Perkataan Allah kepada mereka, jika kalian meninggalkan mereka. Ini pendapat. Ada lagi pendapat berikutnya. Ini perkataan pimpinannya Ashabul Kahfi, yang bernama Yamlikhah. Kita masih ingat namanya adalah Yamlikhah. Wa idzi'tazaltumuhum. Dan jika kalian meninggalkan mereka, kata pemimpin Ashabul Kahfi, nah, kepada yang lainnya. Maka ada dua pendapat. Ada yang menyatakan ini firmannya Allah kepada mereka Ashabul Kahfi. ada yang menyatakan ini ucapannya pimpinan mereka, yaitu Yamlikhah, yang disampaikan kepada mereka. Bisa difahami sampai di sini? Naam. Wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Berikut kita lanjutkan mengetahui makna wa ma ya'buduna. Wau sebagai huruf sambung biasa. Ma berarti apa-apa. Ya'budun kata kerja bentuk jamak, yang asalnya adalah ya'budu, menyembah atau beribadah. Tapi karena jamak sehingga diartikan mereka. Mereka menyembah. Wama ya'buduna, dan apa-apa yang mereka sembah, illallah. Illa biasa kita ketahui artinya kecuali. Namun ada dari kalangan para salaf yang menyatakan illa seperti atau kedudukannya sama dengan kata ghayra. Ghayra adalah bukan. Ghayril maghdubi alaihim. Ya, pada surat Al-Fatihah. Ghayr. Ghayr artinya bukan. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah ghairallah, selain Allah. Sama sebetulnya illa dengan ghairah. Apa yang mereka sembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita artikan lagi dari pertama. Wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan jika kalian mau meninggalkan mereka, apa-apa yang sudah berlangsung pada masyarakat itu. Naam. Bentuk peribadatan kepada asnam, kepada berhala, kepada selain Allah. Jika kalian mau meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa-apa juga yang mereka sembah selain Allah. Kalau kalian mau, maka sebagai solusinya, kalau kalian sudah bertekad bulat dan meyakini bahwa apa yang mereka sembah itu adalah batil, fa'wu ilal kahfi, maka berlindunglah, maka larilah, maka bertempat tinggallah kalian, ilal kahfi, kepada kahfi. Nah, maka carilah tempat untuk berlindung di saat kalian lari dari masyarakat yang seperti itu. Larilah kepada Al-Kahfi, kepada gua. Karena tidak ada tempat lagi, mau kemana? Untuk menyelamatkan keimanan dalam kondisi di saat itu. Masyarakat tenggelam di dalam kesyirikan. Sementara beberapa gelintir orang saja yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, mau kemana? Mau ke negara lain? Ya kalau ada. Ya kalau dekat. Ya kalau kemudian bisa dijangkau dengan transportasi yang mudah. Ya kalau kemudian yang dituju adalah tempat atau negeri ketaatan. Kalau justru kemudian sama atau lebih parah lagi, ya tentunya bukan itu yang diinginkan. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan solusi, fa'wu ilal kahfi. Maka menujulah kalian kepada kahfi. Bisa difahami? Naam. Coba sambil dicerna dari awal ayat. Wa idzi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Paham tuh insyaallah ya? Naam. Disebutkan dalam riwayat bahwa pemuda tadi, pemuda Ashabul Kahfi, tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada alihah, kepada ilah-ilah yang lain bersama, atau di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka tatkala Allah Jalla wa'ala telah berikan hidayah dan taufik bahwa apa yang disembah selain Allah itu batil, maka pemuda tadi melakukan i'tizal, menjauhkan diri, berlepas diri dari ibadah kepada alihah, tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menetapkan ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada pendapat seperti ini. Asalnya sudah beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, dikarenakan mungkin faktornya adalah kondisi yang mengungkung di saat itu, sehingga ketika itu kemudian beralih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadatan yang batil. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala berikan solusinya, idza faraqnal kuffar wan faradna billahi ta'ala falnaj'al al-kahfi ma'wa wa nattaqil 'alallah. Jika kami sudah pisahkan mereka dari orang-orang kuffar dan kami fokuskan mereka ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja, maka kami jadikan kahfi sebagai tempat tinggal untuk mereka dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memberikan jalan keluarnya. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Kalau kalian mau lakukan itu, yanshur lakum rabbukum. Rabbukum sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Rabb kalian itu, yansyur lakum, akan menebarkan bagi kalian, mir rahmatih, dari rahmatnya. Rahmat dengan sekian makna, termasuk juga solusi, jalan keluar dari kesulitan, himpitan yang mengungkung mereka. Demikian pula rahmat dengan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari kejahatan mereka. Itu kalau kalian mau melakukannya. Niscaya yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu yang kedua, wa yuhayyi lakum. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ, dan Allah Jalla wa'ala akan berikan, Allah akan siapkan bagi kalian, مِنْ أَمْرِكُمْ, dari urusan kalian itu, مِرْفَقًا, sesuatu yang sangat berguna. Sesuatu yang sangat berguna, baik itu didapati, bisa dirasakan pada waktu yang singkat maupun dalam waktu yang relatif lama. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan atau siapkan bagi kalian, Allah mudahkan urusan kalian dengan urusan yang sangat bermanfaat, sangat berguna. Ini janji Allah. Ada berapa janjinya? Dua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Bisa difahami? Nah, berkaitan dari sisi bacaan, ada yang membacanya mirfaqa seperti yang kita lihat saat ini. Mirfaqa, mimnya kasroh, fa-nya fathah, mirfaqa. Ada pendapat pula dari kalangan para ulama, mimnya fathah, fa-nya kasroh, marfiqa. Seperti kata masjid, masjid itu mimnya fathah, jimnya kasroh, masjid, marfiq. Nah, lahuma lughatan, keduanya memiliki dua bahasa yang maknanya adalah sama, mirfaqa atau marfiqa. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya dalam kondisi yang sulit. Nah, pasti dengan kesulitan itu ada kemudahan. Pasti di sana ada solusinya. Nah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pada ayat yang kita hafal bersama, kata Allah, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah ulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ditafsirkan terkait dengan ayat ini, ketahuilah dan yakinilah bahwa yang namanya kesulitan itu dikejar dua kemudahan. Penafsiran itu diantaranya, satu usr, satu kesulitan, kesukaran, itu dikejar dengan dua kemudahan. Maka ini untuk menghibur bagi setiap diri hamba Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang beriman, jika mereka dihadapkan kesulitan, bahwa kesulitan itu bukan sulit seterusnya, tapi niscaya setelah itu ada kemudahan. Bahkan namanya kesulitan, jika kita atau siapapun menghadapi kesulitan, ketahuilah sebentar lagi akan datang dua kemudahan. Menunjukkan dikejar begitu kuat oleh dua kemudahan kesulitan yang dihadapi tadi. Ini untuk bisa kita melatih kesabaran dan kita tidak putus asa dan kita selalu istiqamah ketika mendapatkan kesulitan. Ketahuilah sebentar lagi kemudahan akan menemui kalian. Nah, begitu juga apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Jika kalian mau meninggalkan mereka, mau meninggalkan apa yang disembah oleh mereka selain Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Berlindunglah kalian ke Gua Kahfi. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Berikutnya ayat ke-17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا mursyida. Ayat ini Allah Jalla wa'ala hendak mensifatkan bagaimana kondisi mereka di dalam gua. 6. Allah sebutkan pensifatannya. Watarasyamsa. Dan engkau perhatikan matahari. Kita simak dulu kata wataro. Sering kita dapati di dalam ayat Al-Quran. Itu bukan satu kata. Bukan terangkai dalam satu kata. Wataro bukan terangkai dalam satu kata. Tapi waw berdiri sendiri dan di sini posisinya sebagai huruf sambung yang artinya dan. Sehingga tinggallah apa yang tersisa? Taro. Nah, taro ini bentuk fi'il, kata kerja. Nah, sebelum dijawab bentuk kata kerja yang mana? Fi'il yang mana? Fi'il madhikah? Fi'il mudhari'kah? Atau fi'il amr? Yang tahu segera jawab. Nah, kalau teliti dari penjelasan yang lalu, apa saja ciri-cirinya fi'il ini, ciri-cirinya fi'il itu, niscaya akan terjawab. Fadol, siapa yang tahu taro bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Tidak satu pun yang menjawab. Saya jawab sendiri. Fi'il mudhari. Kenapa kok bisa dikatakan fi'il mudhari? Bukankah satu kata yang diawali salah satu dari empat huruf itu adalah fi'il mudhari? Apa saja empat itu? Alif, nun, ta, nun. Alif, nun, ta, ya. Di sini apa hurufnya? Ta. Ya. Maka itu fi'il mudhari. Lu kok cuma sedikit Ustaz kata kerjanya? Cuma berapa itu? Berapa huruf? Taro. Ya memang seperti itu. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang dua huruf. Ada yang tiga huruf. Ada yang empat huruf. Ada yang lebih. Nah. Maka fi'il mudhari itu bukan asal kata. Kalau mau tahu asal kata itu fi'il madhi. Sehingga kita tanya lagi, apa fi'il madhinya? Kalau antum cari di kamus, di berdasarkan fi'il mudhari tidak ketemu. Karena memang hurufnya itu bukan huruf asli, huruf pertamanya. Maka kembalikan dulu kepada fi'il madhi. Fi'il madhinya ro'a. Ya, cari di huruf ro. Nanti akan ketemu. Ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a itu artinya memperhatikan. Ro'a itu artinya memandang. Yang semakna dengan itu. Nah, fi'il madhinya yaro. Ro'a yaro. Tapi karena di sini konteksnya kepada kamu, kepada engkau, maka jadilah taro. Apa ada di ayat Al-Quran yang seperti ini? Banyak. Nyam. Saya buka indeks Al-Quran, saya buktikan sendiri, saya hitung. Yang seperti ini, wataro, wataro, wataro, wataro, wataro. Tidak salah. 15. Afwan, 11. Afwan, 11. Nah, ada 11 yang seperti ini. Wataro. 6. Mau dibuktikan apa enggak? Mau dibuktikan apa tidak? 6. Dibuktikan aja sedikit. Biar tahu. Kata wataro. Wataral mujrimina yauma idzin muqarranina fil aswad wataral fulka mawakhira fihi Walitabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Yang ketiga seperti ayat yang sedang bersama kita, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud wataro. Wau dengan taro dalam Al-Qur'an setidaknya ada 11. Mau dicatat apa tidak? Nah, ya tentunya kalau orang pengin tahu, ya kepengin tahu, tentunya iya. Nah, mungkin antum bisa catat, nanti antum buka-buka di rumah. Sebagai PR buat antum biar buka-buka Al-Qur'an yang padanya satu ayat diawali seperti ayat ini, wataro. Yang pertama tadi yang saya baca surat Ibrahim ayat 49. Bisa dicatat, tapi dengan mencatat yang agak cepat. Surat Ibrahim ayat 49. Ayat kedua yang saya baca tadi surat An-Nahl ayat 14. Ayat ketiga yang saya baca dan yang sedang kita bahas Al-Kahfi 17. Nah, kemudian Al-Kahfi nanti ayat 47 juga ada. Wa taral ardo barizatan. Nah, sudah berapa? 4. Kemudian yang kelima, surat Al-Hajj ayat kedua. Wa taran nasa sukara. Kemudian Al-Hajj juga ayat kelima. Surat An-Nur ayat 43. Afwan. An-Naml 88. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan. Kemudian surat Fatir ayat 12. Kemudian Az-Zumar ayat 75. Asy-Syura ayat 44. Al-Jathiyah 28. Nah, nampaknya cukup itu. Kurang dari 11 ataupun betul 11, yang penting coba di saat-saat waktu-waktu luang antum buka apa-apa tadi yang ditugaskan untuk semakin menggugah semangat kita cinta dan dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian kita menyelami dengan terjemah dan maknanya. Nah, itu kalau wataro. Sisi lain, antum juga sering dengar alam taro. Ya, alam taro. Saya hitung tadi alam taro dalam Al-Quran 15. Ya mungkin mewakili saja, tidak harus disebutkan semuanya. Surat Al-Fajr ayat ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Al-Fil ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, kalau alam taro beda artinya. Taronya sama, melihat, kamu melihat, kamu memperhatikan. Sedangkan alam itu terdiri dari dua huruf. Alif sama lam. Alif adalah kata tanya, apakah. Lam artinya tidak. Sehingga singkatnya tidakkah. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan. Tidakkah kamu melihat? Nah, jadi nanti jika ketemu kata alam taro, itulah artinya. Tidakkah kalian perhatikan? Sedangkan yang bersama kita wataro, wa tarasyamsa, dan apa yang dan kamu perhatikan asyams, matahari. Idza tala'at, idza, apabila, tala'at, ada tak sukunnya, itu bukan aslinya, aslinya tala'ah, nah, tala'al badru alaina, iya, tala'ah artinya muncul, terbit, ada tak sukun untuk menyesuaikan asyams, asyams yaitu matahari, jenisnya mu'annas, jenis kata perempuan, sehingga tola'at sebagai kata kerjanya harus menyesuaikan perempuan juga dengan penambahan tak sukun, tola'at. Itu bahasa Arab. Tidak boleh kemudian kata bendanya matahari itu perempuan, kata kerjanya seenaknya. Tidak bisa, harus sama. Ini jenisnya mu'annas, perempuan, kata kerjanya juga harus ngikut. Nah. Sehingga tola'at. Idza tola'at, jika dia, matahari itu terbit, telah terbit. Tazawar, condong. Begitu arti simpelnya, condong. An kahfihim, dari kahfi mereka, dari gua mereka. Condong kemana? Zatal yamin. Yamin artinya kanan. Zat artinya mempunyai. Dalam konteks ini sisi. Condong ke sisi kanan. Wa idza, dan jika, gharabat, asal katanya gharaba, terbenam. Karena kembali ke matahari, gharabat. Dan jika matahari itu tenggelam, taqriduhum, maka memalingkan mereka juga, zat asyimal, zat sisi asyimal, kiri. Ini mulut gua. Nah, ini matahari. Kalau terbit, sinarnya condong ke kanan, jadi tidak menyorot atau mengenai mulut gua. Kalau kemudian terbenam, apa berpaling dari arah kiri, kiri gua, supaya juga tidak nyorot ke mulut gua. Karena kalau menyorot ke mulut gua, di dalamnya ada Ashabul Kahfi. Kalau kena sorotan sinar matahari, akan membuat rusak dari jasad mereka. Sehingga Allah Jalla wa'ala dengan maha bijaksananya dipalingkan. Cahaya matahari itu perlu, tapi perlunya tidak harus secara langsung. Iya, mungkin kena pantulannya. Ke arah kanan waktu terbit, ke arah kiri ketika waktu terbenam. Wahum fi fajwatin minhu. Dan mereka di fajwah. Fajwah itu lubang. Tapi maknanya adalah tempat yang luas di gua. Nah, ada tempat yang luas sampai di luar mulut gua itu masih ada terasnya. Yang nanti akan disebutkan, di situ anjing berjaga-jaga di depan mulut gua. Fi fajwatin minhu, di tempat yang luas dari gua tersebut. Zalika min ayatillah. Yang ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 6. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa faham terhadap ayat-ayatnya, melekat dan teringat pada diri kita, sehingga nantinya membantu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.